الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Di pagi hari ini adalah kajian bagian atau season kedua. Hari ini kita berada pada Sabtu 15 Muharram 1436 Hijriah. Masih pembahasan kita terkait al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, yaitu apa namanya al-qaidatul ula, atau dinamakan pula naam antum adik al-umur bimaqasidiha. Nah, barakallahu fikum. Siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang kaidah ini? Nah, dalilnya in hadis innamal a'malu binniyat. Baik, boleh. Ada beberapa dalil lainnya. Di antara dalil yang mungkin bisa ditulis dalam bab ini adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang di sana terdapat kata lan tumfi wa innaka lan tumfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Makna, maksud dari hadis ini, tidaklah engkau berinfak sebuah nafkah yang engkau mengikhlaskan niat mengharapkan ridha Allah kecuali pasti engkau akan diberi ganjaran pahala. Tabtaghi biha wajh Allah hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai pula nafkah yang kau letakkan, yakni dalam bentuk makanan yang kau berikan untuk istrimu, kau letakkan di mulut istrimu, yakni makanan, di sana engkau akan mendapatkan pahala. Seorang suami, ya, ketika dia memberikan nafkah, infak, ya, untuk keluarga, untuk istri, bisa nafkah yang dia berikan itu boleh menjadi ibadah, boleh menjadi adat biasa. Apa yang membedakan? Niat. Kalau seorang suami ketika memberi nafkah kepada istri dengan niat sebagai ibadah, maka dia akan menjadi ibadah. Tapi kalau dia memberi sebatas kebiasaan manusia, memberi belanja atau nafkah buat keluarga, tidak ada niat untuk mendapatkan ganjaran dari Allah, ya dia enggak dapat ganjaran. Nah, barakallahu fikum. Dia tidak dapat ganjaran atau ajr. Barakallahu fikum. Di antara permasalahan yang dibahas dalam Al-Qa'idatul Ula adalah apakah boleh seorang menggabungkan niat dua amalan ya, dalam satu ibadah. Ibadahnya satu tapi dua niat. Kemarin sudah sempat disebut sebagiannya. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada rincian detail permasalahan. Kalau ibadah yang salah dari dua ibadah itu, salah satunya wasail, yang satunya maqasid. Maksudnya apa? Ada beberapa amalan, perbuatan, dia memang diperintahkan dalam ibadah dalam Islam. Diperintahkan dalam Islam sebagai sebuah ibadah. Di waktu yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada amalan yang dia adalah adat. Misalkan, misal, mandi. Mandi di hari Jumat dengan niat untuk pergi ke masjid, sholat Jumat adalah ibadah. Tapi juga orang ada yang mandi untuk kebersihan dan untuk mendinginkan tubuh karena cuaca yang panas. Ya. Dia mandi dengan niat at-tabarrud. Tabarrud itu mendinginkan badan. Dan niat bersih. Ketika dia mandi Jumat, dua niat digabungkan sama dia. Mandi untuk Jumat sekaligus ingin mendinginkan badan. Nah, apakah sah mandi Jumatnya? Tidak batal? Boleh? Diterima? Jawabannya boleh. Nah, ini contoh. Masalah lain. Ada dua jenis ibadah. Kalau tadi antara ibadah dengan adat. Dua jenis ibadah. Yang satu bersifat wajib. Ya. Ibadah yang kedua adalah ibadah yang mustahabbah. Tidak wajib. Contohnya. Seorang memiliki tanggung hutang qadha Ramadan. Tiba waktu hingga 9 Dzulhijjah. Puasa apa? Arafah. Tapi dia punya hutang ya, 2 hari atau sehari atau 3 hari Ramadan. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah dia berpuasa dengan niat qadha sekaligus juga untuk puasa Arafah. Bagaimana ini? Boleh ataukah tidak? Nah, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena dua ibadah ini memerlukan niat sendiri-sendiri. Innamal amal binniat. Namun sebagian ulama membolehkan. Mengizinkan, membenarkan. Dia akan mendapatkan pahala dua-duanya. Nah, ganjaran, ajar dua-duanya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam salah satu fatwanya ketika ditanya tentang permasalahan ini, beliau menjawab, menyebutkan, ya, ana baca fatwa ini panjang, ada beberapa masalah. Kata beliau, faman shoma yauma arafah au yauma asyura wa alaihi qadha min ramadhan fasyamuhu sahih. Ini permasalahan tersendiri. Apakah seorang yang punya hutang di bulan Ramadan sehari, kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah berpuasa Asyura, puasa Arafah, atau pada tanggal 10 Muharram berpuasa Asyura, apakah puasa Asyura dia dan puasa Arafah dia sah dalam keadaan dia masih punya hutang? Atau tidak dibenarkan berpuasa Arafah dan berpuasa Asyura sampai dia melunasi hutangnya? Ada permasalahan ini. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan puasa Arafah yang dia lakukan tetap sah walaupun dia belum mengqadha, belum membayar hutang puasa Ramadan, sah tetap. Nah, barakallahu fikum. Ini kata beliau, pendapat fatwa beliau. Nah, permasalahan berikutnya beliau lanjutkan, lakin lau nawa an yasuma hadzal yaum an qada'i ramadan hasala lahu al ajran. Namun kalau dia pada tanggal 9 Dzulhijjah berpuasa pada hari tersebut dengan niat qadha, dengan niat qadha, maka dia akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Yang pertama, pahala qadha. Yang kedua, pahala 9 Dzulhijjah atau Asyura. Beliau melanjutkan, qala hasala lahul ajran ajru yaumi Arafah au ajru yaumi Asyura ma ajril qadha. Jadi niatnya satu sebenarnya. Niatnya tidak digabung, tidak disatukan, tidak dipadukan. Dia tidak mengatakan saya hari ini pada tanggal 9 Dzulhijjah akan berpuasa qadha dan juga puasa Arafah. Dia tetap niatnya apa? Niat qadha. Tapi karena qadha itu dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau 10 Muharram, maka dia mendapatkan dua pahala. Ini pendapat beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Tapi berbeda dengan puasa 6 hari Syawal. Berbeda dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dia tidak mendapatkan ajr puasa 6 hari di bulan Syawal kalau belum melunasi hutang di bulan Ramadan. Kalau belum mengqadha puasanya yang di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena puasa 6 hari di bulan Syawal berhubungan langsung dengan Ramadan. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Begitu kan lafaz hadisnya? Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, jadi kemudian setelah berpuasa selesai bulan Ramadan, kalau dia masih punya hutang sehari atau 2 hari dan seterusnya, maka belum dikatakan dia berpuasa Ramadan, belum selesai. Maka ulama mengatakan selesaikan dulu hutang bulan Ramadan, baru kemudian setelah itu apa? Puasa sitta min Syawal. Berbeda dengan puasa Arafah atau Asyura, tidak ada kaitan dengan Ramadan. Ini penjelasan Syekh Al-Utsaimin. Labas, masalahnya kita tidak sekarang bukan membahas tentang mana yang rajih. Tapi setidaknya antum punya gambaran bahwa kaidah al-umur bimaqasidiha atau innamal a'mal binniyat sampai masuk ke dalam pembahasan seperti ini. Nah, baru nanti masalah mana yang rajih insyaallah antum terus belajar ya, qawaid fikih, usul fikih, bahasa Arab, hadis dan seterusnya. Di situ insyaallah antum akan mudah untuk memilih mana pendapat yang lebih kuat. Nah, karena ini pelajaran kita bukan pelajaran fikih. Tapi apa? Qawaid fikih. Kemudian gambaran lain sekarang, masalah lain juga terkait apakah boleh dua niat dijadikan satu, digabung menjadi satu dalam satu ibadah. Misal, seorang masuk ke masjid, ya, hendak sholat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur, ya, dua rakaat. Sekaligus dia meniatkan tahiyatul masjid. Boleh apa tidak boleh? Jawabannya, barakallahu fikum, dia meniatkan qabliyah, ya, tapi sekaligus berfungsi untuk tahiyatul masjid. Nah, dia niatnya qabliyah. Bukan dua niat. Satu niat. Satu niat. Allahu Akbar qabliyah. Apakah setelah dia sholat dua rakaat qabliyah subuh, dibenarkan untuk duduk di masjid atau dia harus berdiri lagi untuk sholat tahiyatul masjid? Jawabannya sudah cukup. Nah, barakallahu fiik. Tidak wajib untuk berdiri lagi sholat tahiyatul masjid. Nah. Sebagian ulama dinukilkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, la, masing-masing sholat dengan niatnya sendiri. Dalam hal ini, barakallahu fikum, dia mesti sholat dua kali. Nah, ya. Sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian setelah itu, qabliyah, subuh. Di hari Jumat, ya, di hari Jumat, ada kewajiban mandi Jumat. Subhanallah, di hari itu pula dia junub. Bagaimana? Dua ibadah. Mandi junub, mandi janabah. Ibadah. Mengharuskan, mewajibkan adanya niat. Ya, niat mandi janabah. Sementara, mandi Jumat juga ibadah tersendiri. Dinukilkan dari sebagian ulama, antara lain Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa dia mesti dua kali mandi. Dua kali mandi dengan dua kali niat. Sebagian ulama menyatakan, la, dia mandi dengan niat janabah, ya, mandi janabah itu juga berfungsi untuk mandi Jumat. Wanita misalkan, dia haid. Di waktu saat sudah suci dari haid, dia pada waktu itu junub. Bagaimana? Mandi dari haid ibadah, mandi dari janabah juga ibadah. Barakallahu fikum. Apa harus mesti dengan niat? La. Dengan niat dua niat dijadikan satu-satu mandi? Jawabannya satu kali mandi, ya, cukup untuk mewakili dua ibadah sekaligus. Fahim tu, ya ikhwan? Nah. Di antara masalah yang dibahas dalam kaidah al-ula ini, al-kaidatul ula, adalah bolehkah, dibenarkankah seorang muslim merubah niat di saat sedang melakukan ibadah? Di saat sedang melakukan ibadah, merubah niat. Misalnya, seorang sholat zuhur atau sholat asar. Allahu Akbar. Niat sholat asar. Ketika di sholat, ya Allah, tadi saya belum sholat zuhur. Mungkin gak terjadi. Mungkin ya. Mungkin terjadi. Allahu Akbar, sholat asar. Dia, tadi saya belum sholat zuhur. Kemudian dia merubah niat. Ah, kalau gitu saya jadikan sekarang ini zuhur saja. Boleh atau tidak boleh? Dibenarkan ataukah tidak? Ini masalah. Atau masalah sholat wajib. Ya, sholat, misalkan dia sholat subuh. Ya. Allahu Akbar, sholat subuh. Kemudian ada berita dari orang di masjid bahwa waktu subuh belum tiba. Iya. Bolehkah merubah niat menjadi sholat witir misalkan? Kalau gitu saya mau sholat tahajud aja dulu. Saya manfaatkan dua rakaat ini, kemudian nanti saya tambah satu menjadi witir. Saya belum menyebutkan mana pendapat yang benar atau yang lebih kuat. Tapi sekarang sedang gambaran masail, bentuk-bentuk permasalahan. Berikutnya, dia sholat, barakallahu fikum, sholat duha. Sholat duha. Kemudian dia ingin merubah menjadi naam sholat sunnatul wudhu. Merubah niat. Boleh atau tidak? Ini juga termasuk pembahasan yang disebutkan oleh ulama dalam bab ini. Nah, al-umur bimaqasidiha atau innamal a'mal binniyat. Ada sebuah fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin pula. Ya, ini untuk sekedar mengetahui pembahasan ulama tentang ini. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan dalam menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana pertanyaannya? Su'ila fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah an rajulin dakhala ma'al imam biniyat salat salatil witri thumma tadhakkar wa huwa yusalli annahu lam yusalli al-isha faqallaba an-niyah faqallaba an-niyata isha'an fahal yasih. Seorang salat ya, menjadi makmum dengan niat salat witir di bulan Ramadan biasanya ya, masuk Allahu Akbar makmum, imam salat witir. Ketika sudah takbir atau di rakaat kedua, dia ingat, saya belum sholat isya. Nah, bolehkah dia merubah niat sholat witir berubah menjadi niat sholat isya? Nah, maka Syekh menjawab dan sekaligus memberikan kepada kita prinsip-prinsip dalam masalah ini. Fa'ajaba fadilatuhu, maka beliau menjawab, la yasih. Kalau gambarannya seperti itu, tidak sah sholat isya-nya. Kenapa? Akan beliau sebutkan. Li'anna minal qawaid. Karena di antara kaidah-kaidah dalam permasalahan ini, inna al-intiqal min mu'ayyan ila mu'ayyan la yasih. Karena perubahan niat, perpindahan niat dari amalan yang mu'ayyan, yang sudah tertentu, kepada amalan yang sudah tertentu pula, ada niatnya, ada waktunya, ya, ada jumlahnya, ya, ini tertentu sudah, bukan mutlak. Muayyan itu lawan daripada mutlak. Ya, kalau mutlak itu tidak ada batasannya. Nah, masuk ke masjid misalkan, ya, atau di rumah jam 9 pagi dia mau sholat. Atau ba'da zuhur jam 2 siang, jam 3 siang dia mau sholat. Sholat apa? Sholat mutlak. Anda ingin sholat. Dia sudah dalam keadaan berwudu, bukan sunnatul wudu. Anda ingin sholat. Duduk baca Al-Quran, dia ngantuk. Anda mau sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Niatnya apa? Mutlak. Ya? Itu ibadah mutlak namanya. Tapi kalau mu'ayyan, seperti sholat duha, sholat witir, qobliyah, ba'diyah, ya. Sunnah-sunnah rawatib itu ibadah mu'ayyanah. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau bahwa perpindahan niat dari sebuah ibadah yang mu'ayyan, yang sudah tertentu, sudah ada batasannya, ada waktunya, nah, kepada ibadah yang mu'ayyanah lainnya, tidak boleh. Tidak dibenarkan. Nah, مثل أن يدخل إنسان في صلاة العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء. Seperti seorang sedang sholat asar, kemudian ketika sudah di tengah-tengah sholat, dia ingat tadi saya sholat zuhur belum berwudu. Ingat dia, subhanallah, ana tadi sholat zuhur dalam keadaan belum berwudu. Nah, kemudian dia merubah niatnya dari sholat asar menjadi sholat duhur. Sholat asar adalah ibadah mu'ayyanah. Sudah jelas asar waktunya ketika sudah tiba waktu asar. Nah, barakallahu fikum. Dirubah menjadi duhur. Dia berpindah niat. Maka yang seperti ini tidak sah, kata beliau. Sholat duhur dia tidak sah. Lalu bagaimana caranya? Ya dia batalkan. Atau dia jadikan sholat mutlak. Kalau dia tidak mau membatalkan, jadikan sholat mutlak. Enggak ada niat salat mutlak, ruku, sujud, ya, i'tidal dan seterusnya sampai selesai. Salat mutlak 2 rakaat misalkan. Ya. Kemudian beliau lanjutkan, "Li'anna al-ibadah al-mu'ayyana la budda an yanwiha min awwaliha qabla an yadkhula fiha." Karena ibadah yang sifatnya mu'ayyana, antum sudah faham, ada ibadah mu'ayyana, ada ibadah mutlaqah. Iya. Nah, mesti niatnya dimulai dari awal. Setiap ibadah yang muayyana, niatnya terletak di awal. Tidak boleh di pertengahan, ya, di tengah-tengah ibadah tersebut. Li'annahu law nawa min asna'iha lazima ayyakuna al-juz'ul sabiq 'ala an-niyyah al-jadida khalian min niyatis shalah allati intaqala ilaiha. Karena kalau dia sholat tadi, sholat apa? Asar. Begitu satu rakaat dia ingat bahwa dia belum sholat duhur, atau ingat bahwa tadi sholat duhur tanpa wudu. Kemudian dia, kalau begitu saya rubah menjadi duhur setelah selesai satu rakaat atau selesai ruku. Ya. Berarti sejak takbiratul ihram sampai ruku atau sampai rakaat pertama tidak ada niat duhur. Yang ada niat apa tadi? Asar. Berarti niat duhur baru dimulai ketika selesai rakaat pertama atau selesai ruku atau selesai membaca Al-Fatihah. Berarti ada sekian ibadah dari awalnya ini tadi tidak ada niat duhur, maka tidak sah. Bisa difahami? Nah, barakallahu fikum. Dalilnya Syekh menyatakan hadis innamal a'mal binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Kemudian berikutnya. Wa hunaka intiqal min mutlaqin ila muayyan. Perpindahan niat dari ibadah yang sifatnya mutlak kepada ibadah yang sifatnya muayyan. Sekarang terbalik. Ya. Kalau tadi dari muayyan ke muayyan, sah enggak ibadahnya? Tidak sah. Karena masing-masingnya mengharuskan adanya niat sendiri-sendiri. Nah, yang kedua sekarang, dari mutlak pindah niatnya kepada muayyan. Nah, ini juga tidak sah. Nah, misal. Mithaluhu rajulun qama yusalli tatawu'an thumma dhakar annahu lam yusalli al-fajr fanawaha inda salatil fajr fala yasih tatawu'an liannahu intaqala min mutlaq ila mu'ayyan wal mu'ayyan labudda an yanwiyahu min awwalihi. Dia masuk salat ketika subuh, ya. Dia sholat mutlak. Ingin sholat mutlak di waktu subuh. Kemudian di saat dia sholat, dia merubah niatnya menjadi sholat fajr. Tadi sholat mutlak diniatkan menjadi sholat fajr. Nah, sama-sama dua rakaat. Ini tidak sah. Wahunaka intiqal min muayyanin ila mutlak. Sekarang sebaliknya. Perpindahan niat, perubahan niat dari muayyan kepada mutlak. Kalau dalam sholat seperti yang tadi, sudah dia masuk sholat subuh, ya Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang mengatakan belum tiba waktu subuh, ya, subuh masih 15 menit lagi, langsung dia merubah niatnya sholat mutlak. Kalau dia merubah niatnya dengan sholat witir, boleh nggak? Hah? Dibenarkan atau tidak? Niatnya witir dari subuh tadi, Allahu Akbar, niat sholat subuh. Ketika di tengah sholat ada orang memberitahu bahwa sholat subuh belum tiba waktunya. Misalkan dia musafir. Kalau di negeri kita mungkin ya, di tempat kota kita tinggal. Tapi kalau musafir, dia mengira sudah tiba waktunya. Dia melihat jam, ternyata jam dia terlalu cepat. Ya, mestinya subuh itu jam 5.20 menit, ya. Jam dia menunjukkan jam 5.20 menit, tetapi sebenarnya itu jam 5 lewat 5 menit. Ya. Atau baru jam 5, masih 20 menit lagi subuh. Allahu Akbar, sholat subuh. Kemudian ada temannya, ini belum tiba waktu subuh. Subuh masih 20 menit lagi. Dia merubah niatnya menjadi sholat mutlak. Kalau pertanyaannya sekarang, merubah menjadi sholat witir, dibenarkan enggak, Isyam? Merubah menjadi sholat witir. Jadi, hah? Kenapa? Aywa, karena witir muayyan. Begitu ya, sholat witir, sholat muayyana. Nah, perpindahan dari sholat muayyana ke sholat muayyana tidak sah. Baik. Tapi kalau dia niatnya pindah dari sholat subuh menjadi sholat mutlak, sah atau tidak? Sah. Nah, barakallahu fikum. Ini jawaban dari beliau memberikan beberapa kaidah. Ya. Contoh dalam masalah puasa. Ya, dalam masalah puasa. Dia berniat puasa Senin Kemis. Sudah subuh, sebelum subuh dia bangun sahur puasa. Jam 9 pagi temannya berjumpa teman. Insyaallah besok hari Rabu kita akan berangkat ke Kuala Lumpur. Loh, besok Selasa ya, akhi. Loh, enggak, ini sekarang kita Selasa. Besok Rabu. Masa ya? Coba tanya teman. Iya, ini sekarang Selasa. Astaga, saya ini puasa Senin Kemis. Berarti saya salah. Gimana? Dia berubah niatnya. Saya puasa mutlak. Puasa mutlak. Maka boleh. Yang seperti ini. Faham tum? Nah. Di antara pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dalam Al-Qa'idatul Ula, nam, yaitu Al-Umur Bimaqasidiha, adalah dalam bab muamalah, dalam permasalahan muamalah, jual beli, kemudian sewa menyewa, talak, akad nikah, ya, ini juga dibahas oleh antara lain disebutkan ada sebuah kaidah di sana bahwa al-ibratu fil 'uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Dalam transaksi, ya, paham transaksi, ya, jual beli, sewa menyewa atau hutang piutang dan yang lainnya. Nah, yang dijadikan sebagai sandaran utama untuk menilai hukum transaksi tersebut sah ataukah tidak, ya, adalah bergantung kepada niat dan makna dari ucapan yang dia ucapkan atau pernyataan yang dia tulis. Apa maknanya? Tidak bergantung kepada lafaz yang dia ucapkan, tapi makna ucapan ini apa? Dan niatnya si pelaku transaksi yang melakukan transaksi itu apa niatnya? Akan menjadi jelas dengan contoh. Misalkan seseorang mengatakan kepada temannya, ini saya punya HP handphone, saya hadiahkan kepada kamu, untuk kamu dengan harga 100 ringgit. Ini hadiah atau jual beli? Hah? Saya sudah mengatakan, saya hadiahkan kepada kamu dengan harga 100 ringgit. Nah, ini hadiah atau jual beli? Dibenarkan enggak saudara kita ini mengambil HP saya ini tadi? Nah, jawabannya satu, kembali kepada niat. Apa niatnya saya? Ditanyakan, loh, kamu niatnya apa? Ya, ini saya kasih harga 100 ringgit. Nah, kamu mau jual apa mau hadiah kan? Oh iya, jual. Nah, saya jual. Nah, baru dia sadar. Nah, tidak dibenarkan loh, kamu tadi bilang hadiah. Mana? Nah, loh, 100 ringgit. Enggak, kamu tadi bilang hadiah. Lah, barakallahu fiik. Kembalinya kepada apa? Niat. Yang kedua, makna. Maknanya apa? Saya sudah mengatakan ini saya hadiahkan kepada kamu, untuk kamu dengan harga 100 ringgit. Secara makna, apa ini? Jual beli atau hadiah? Hah? Jual beli atau hadiah? Jual beli, barakallahu fiik. Karena ada harga. Kalau hadiah enggak ada harga. Nah, bisa difahami ini dalam muamalah. Kebetulan contohnya tentang jual beli bisa terjadi dalam masalah talak. Nah, masalah-masalah serius. Ya, genting, serius. Nah, barakallahu fiikum. Kalau masalah jual beli begitu mungkin kalau seperti tadi gambarannya terlalu mudah. Tapi misalkan ya sudah ini saya hadiahkan untuk kamu seharga 100 ringgit. Besok atau pekan depan, minggu depan enggak apa-apa bayarnya. Sudah dia pulang dia bawa. Sampai seminggu saya tanya si fulan, mana uang yang 100 ringgit? Uang apa? Ya. Ya, saya kan bilang harganya 100 ringgit. Iya, tapi kamu bilang hadiah. Kamu kata hadiah. Lah, saya maksudkan itu. Saya jual untuk kamu. Maka di dalam mahkamah, misalkan masalahnya sampai ke mahkamah, qadhi akan menghukumi ini adalah jual beli. Maka qadhi akan memaksa fulan kembalikan. Bisa difahami ya? Barakallahu fikum. Ada yang perlu ditanyakan? Nah, kalau dia misalkan tadi antum tetap mau barang itu ya, ya jual beli berarti. Nah, jual beli barakallahu fikum. Nah. Jatuh niatnya setiap kita memberi begitu. Atau cukup bahwa kita secara global meniatkan cukup. Nah, tidak mesti ini wahai istriku saya niat ibadah. Enggak. Cukup bahwa saya ini bekerja dalam rangka ibadah nafkah untuk istri dan anak-anak. Ya ini, misalkan orang punya hutang kepada kita gitu. Misal ini saya kasih contoh. Ternyata tidak. Naam, sah masih sedekah diterima. Barakallahu fiik, diterima. Naam, barakallahu fiik. Hayyakumullah. Naam. Tidak ada. Karena mutlak tanpa niat tertentu. Tidak ada. Nah. Barakallahu fiik. Pertanyaannya penting. Nah. Fadhal Taufik. Nafkah. Nah, ketika dia meniatkan bahwa saya memberikan ini karena memang syariat mewajibkan, ini niat. maka terhitung itu sebagai sedekah. Nah, tapi kalau niat dia sekadar adat, suami memberi nafkah kepada istri, nggak ada niat syariat, nggak ada niat ibadah, maka dia tidak mendapatkan ajr, ganjaran. Nah, maka dari itu penting ya, innamal a'mal binniyat. Nah, fadal Faris. Nah. Muayyan ke mutlak. Naam, sah. Tidak sah. Tidak, lebih-lebih tidak sah. Nah. Nah. Nah. Iya. Nah. Tapi belum sholat asar dia. Tengah sholat asar, ha? Tapi zuhur dia lupa nak sholat. Ha? Tapi waktu sholat asar sudah masuk. Iya. So, waktu sholat asar sudah masuk atau dia sudah sholat asar? Sedang. Sedang sholat asar. Ha? Kemudian dia ingat tadi saya sholat zuhur tanpa wudu. Bagaimana caranya? Iya, atau belum sholat zuhur? Barakallahu fikum. Apakah dirubah menjadi zuhur niatnya? Iya atau tidak? Hah? Tidak. Karena itu perpindahan dari muayyan kepada muayyan. Ataukah dia jadikan sunnatul wudu? Enggak, karena itu muayyan ke muayyan. Bagaimana jadikan mutlak? Ya, jadi dia bukan keluar dari sholat, tidak membatalkan sholat, merubah niatnya. Jadikan mutlak 2 rakaat. Ya. Jadikan mutlak berapa? 2 rakaat. Nah, setelah itu selesai, dia sudah selesai sholat asar atau belum? Belum. Berarti dia iqamatus sholat untuk sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kemudian iqamatus sholat untuk sholat asar. Nah, tapi tadi penting ada satu hal yang perlu diluruskan, perlu dibenahi, yaitu mengqadha sholat zuhur, bukan qadha. Itu ada. Ada istilah ada qadha. Nah, itu adalah ada. Nah, iya, karena itu waktu dia ingat. Man nama an salatin au nasiya anha fa waqtuha hina yadhkuruha. Barang siapa yang tertidur dari waktu salat, ya, sampai lewat waktu salat. Hingga lewat waktu salat atau lupa. Tadi tertidur dari zuhur, sebelum zuhur sampai jam 6 sore. Ini tertidur. Ya Allah, saya belum sholat zuhur tadi. Maka lakukan sholat zuhur dan itu bukan qadha. Namanya ada, memang itu waktunya bagi yang tertidur atau lupa. Nah, barakallahu fikum. Nah, zuhur dulu kemudian asar. Nah, sebagian ulama menganggap makruh. Nah, sebagian ulama menganggap makruh membatalkan sebuah amalan, ya. Tapi apakah boleh? Jawabannya boleh. Dia membatalkan. Boleh membatalkan. Tapi sebagian menganggap makruh. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam. Ada masalah. Nah, ya dia harus mesti wajib untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah, kalau sudah tahu ini dekat waktu sholat, jangan tidur. Ya, jangan tidur. Nanti saya bangunnya terlambat. Ya, atau kalau dia sering lupa, ya, minta tolong kepada istri, anak, teman, ingatkan saya waktu sholat. Ya, barakallahu fikum. Ingatkan saya waktu sholat. Jadi dia meminta tolong kepada orang. Ingatkan. Tidak kemudian, saya sering lupa, enggak apa-apa ya akhi, saya lupa. Lah, nah tidak dibenarkan. Jadi dia mesti menempuh sebab-sebab yang dia menjadi ingat. Nah, barakallahu fik. Nah, Iya. Nah. Jadi dia sebagai makmum, bahwa dia belum sholat zuhur, lanjut ikut bersama imam sampai selesai dengan niat apa? Mutlak. Dengan niat mutlak. Belum sholat asar. Belum sholat asar. Karena dia mesti sholat zuhur dulu. Ya, belum sholat asar, berubah menjadi mutlak. Nah, barakallahu fikum. Sampai imam selesai. Nah, kemudian iqamatus sholat untuk sholat apa? Duhur, setelah selesai iqamatus sholat untuk sholat asar. Nah. Boleh enggak misalkan dirubah menjadi qobliyah? Qobliyatul duhur. Coba natanya Jamaluddin. Nah, Jamaluddin masih. Siraj. Boleh? Tak paham. Alaikum. Naam. Naam. Boleh? Amin, amin. Nah, antum bertanya sekarang. Nah, padahal anda bertanya. Nah, bertabrakan ini, pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, anda tanya kepada siapa? Antum. Nah, boleh kalau kita sholat. Ya, marhaban. Sehat. Sholat asar, Allahu Akbar. Kemudian dia ingat bahwa dia belum sholat zuhur. Saya rubah menjadi qobliyah. Boleh? Kenapa? Iya, kenapa tak boleh? Aywa. Karena qobliyah itu muayyan. Tidak boleh perpindahan niat dari muayyan ke muayyan. Naam, Hasan. Barakallahu fiik. Naam. Ini tafadhal. Naam. La. Sudah berlaku beberapa kali. Kelas, kalau dia lakukan karena tidak tahu hukum, belum tahu hukumnya, labas, ma'fu. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu. Ini ada pertanyaan. Saya berniat puasa sunat 9 Dzulhijjah. Akan tetapi menjelang waktu asar baru menyadari bahwa hari itu adalah 8 Dzulhijjah. Ya. 8 Dzulhijjah. Dan kebetulan itu juga adalah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Nah, apakah saya sewajarnya, apa yang sewajarnya saya lakukan, dibatalkan puasanya atau diteruskan? Nah, kalau seandainya bukan hari Sabtu, tidak ada problem. Ya, berubah menjadi niat apa tadi? Mutlak. Nah, tapi sekarang hari Sabtu, ada larangan berpuasa pada hari Sabtu. Nah, ana lebih meyakini sebaiknya dibatalkan. Namun ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa larangan berpuasa pada hari Sabtu itu apabila dikhususkan pada hari Sabtu. Ya, dikhususkan pada hari Sabtu. Kalau dia tidak meniatkan khusus hari Sabtu, boleh. Nah. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang lebih saya yakini jika seperti ini bentuknya, maka barakallahu fikum, dia batalkan puasa pada hari itu. Nah. kita lanjut. Banyak masalah ini. Nah, tapi setidaknya antum tahu kaidah, ya, sudah tahu kaidah, faham kaidah yang pertama ini, al umur bi maqasidiha. Nah, sekarang masalah atau kaidah yang kedua, al yaqin yazulu aw la yazulu bisyak. Al yaqin la yazulu bisyak. Nah, bahwa sesuatu yang sudah pasti, yakin dia, tidak bisa berubah atau hilang sirna dengan sebab sesuatu yang masih ragu, masih syak. Nah, boleh dikata, disebut al-yaqin la yazul bisyak atau al-yaqin la yuzalu bisyak. Ya. Kalau yang pertama maknanya yakin, yang pasti, yang sudah yakin statusnya, tidak bisa berubah karena syak, ragu. Kalau yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak, bahwa al-yaqin yang pasti, sesuatu yang sudah pasti, tidak bisa dihilangkan, ya, dirubah karena keraguan atau asyak. Nah, dalil permasalahan ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada dua hadis, minimalnya ada dua hadis. Yang pertama hadis Abbad bin Tamim an ammihi. Seorang bernama Abbad bin Tamim meriwayatkan dari pamannya, ammihi. Pamannya ini seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bin Asim. Jadi hadis ini berasal dari sahabat siapa? Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau ini, Abdullah bin Zaid bin Asim, mengeluh, bertanya kepada Rasulullah tentang yang menimpa dirinya atau menimpa orang lain. Pertanyaan, ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu asy-syai'a fis-shalah. Bagaimana tentang seorang, ya, yang ketika sholat dia diganggu oleh syaitan, ya, dibayangkan bahwa batal ini wudu saya, mungkin dengan buang angin kentut, ya, saya kentut ini. Atau dia apa tadi rasanya saya batal wudu. Nah, tadi saya batal wudu. Sebelum sholat batal wudu saya. Nah, ragu dia. Nah, iya ya, apa batal atau tidak? Nah, syak. Nah, Rasulullah ditanya, maka Rasulullah menjawab, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia meninggalkan sholatnya, membatalkan sholatnya, sampai pasti dia mendengar suara, ya, suara kentut dari dirinya, atau mencium adanya bau itu tadi. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Sampai yakin. Hingga dia yakin. Tidak syak lagi, tidak ragu lagi. Ini salah satu dalil bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, dalil kedua hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, kalau hadis pertama tadi muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis kedua hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatih, jika salah seorang di antara kalian ragu ketika salat, falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an, akhirnya dia tidak tahu, saya ini ragu dia. apakah saya sholat sudah sholat 3 rakaat atau sudah 4 rakaat? Ragu. فَلْيَطْرَحْ أَشَّكْ وَلْيَبْنِي عَلَى مَسْتَيْقَنْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمْ. Maka hendaknya dia membuang perasaan ragu, ya, dan segera mendirikan sholatnya itu di atas sesuatu yang dia yakin. Dan hendaknya dia sujud sahwi sebelum salam. Nah. Sekarang coba ditentukan, dipilih mana yang syak, mana yang ragu, mana yang yakin. Sholat dia, Allahu Akbar. Begitu rakaat ketiga, ya, bangkit dari ruku, dia ragu. Ini saya sekarang rakaat ketiga, kedua atau ketiga? Ya. Atau saya kasih gambaran lagi, ketika di rakaat keempat, ya, dia sebenarnya rakaat keempat, di saat sujud dia ragu, ini saya bangkit lagi berdiri, ya, kurang 1 rakaat atau sudah 4 sehingga saya sekarang sudah saatnya duduk tasyahud, ragu dia. Nah, 3 ataukah 4? Dari kondisi ini, mana yang yakin, mana yang ragu? Nah, apakah yang yakin itu 4 rakaat ataukah yang yakin itu 3 rakaat? Antum? 3. Nah, yang 3 rakaat yakin. Dia ragu apakah ini sudah 4 atau masih 3. Maka kembali kepada al-yakin, berarti saya masih 3 rakaat. Walaupun sebenarnya hakikatnya sudah 4 rakaat. Tapi karena ragu, syak, maka dia kembali kepada yang yakin, yaitu 3 rakaat. Barakallahu fikum. Ini dalil dalam permasalahan ini, bahwasanya sesuatu yang sudah yakin, statusnya tidak boleh berubah, tidak dibenarkan untuk berubah menjadi karena asyak. Hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Contoh misalkan, antum berjalan ke masjid, kemudian antum dapati ada genangan air, air bergenang di jalan. Nah, kena baju antum atau kaki antum. Kemudian, wah, jangan-jangan itu air najis. Ya, ragu. Ya, jangan-jangan itu air najis. Antum lihat, kembali dilihat. Warnanya bening, ya, tidak ada warna berubah. Antum lihat, nggak ada aroma yang busuk, ya, normal. Ya. Bagaimana menyikapi ini? Jawabannya bahwa air pada hukum asalnya adalah suci. Yakin, air yang namanya air mesti suci dia. Tidak berubah menjadi najis kecuali dengan yakin. Ada sesuatu yang menjadikan dia, menyebabkan dia najis. Kalau antum masih ragu, sudah. Tetap berdiri di atas yakin. Enggak, air itu suci, ana terus berangkat untuk sholat. Nah, Ustaz, bukankah lebih baik berhati-hati? Ya, boleh. Ya, silakan, sekarang berhati-hati. Tapi besok kena lagi, nah, ragu lagi, hati-hati lagi, cuci lagi. Nah, ya, kena bajunya cuci. Nah, besok karena musim hujan, ya, banyak hujan. Nah, nanti di sana kena air lagi, ragu, cuci lagi. Sampai orang melihat ada apa. Nah, antum misalkan pakai kasut itu, ya, sendal, ya. Kadang-kadang air masuk, ya, ya, kena kaki kita. Walaupun bukan banyak air di jalan, merembes masuk dari sela-sela sendal itu. Sampai kaki kita basah kadang. Ragu kita, ini najis atau tidak? Cuci lagi. Setiap masuk masjid, cuci kaki lagi. Cuci kaki lagi. Ada tidak dibenarkan yang seperti ini. Sudah, kita harus yakin. Mesti berdiri di atas yakin bahwa air pada hukum asalnya adalah tahir, suci. Nah, tidak najis. Kecuali kita tahu, kok baunya enggak enak ya? Ini berarti ada sesuatu. Nah, dipastikan ini bau karena apa? Karena mungkin air itu terlalu lama di sana sehingga berbau. Atau ada benda najis masuk ke sana. Ragu antum. Jangan-jangan benda najis. Jangan-jangan. Nah, maka antum boleh mencuci kaki dengan niat menghilangkan bau, bukan karena yakin di situ ada najis. Tapi kenapa dicuci? Untuk menghilangkan bau ini, saya mau masuk masjid soalnya. Lu apa najis? Wallahu a'lam, mana enggak meyakini itu. Karena saya enggak pasti tadi apakah itu air terkena benda najis, bau ini karena benda najis atau karena dia terlalu lama tergenang. Nah, barakallahu fikum. Contoh berikutnya. Penerapan dalam masalah ini. Kita hidup di negeri muslimin. Muslim. Itu muslim, muslim, muslim, muslim. Di antara mereka ada yang menjual daging ayam. Atau daging kambing, daging sapi. Nah, mereka menyembelih ayam, kemudian dijual di pasar. Di pasar-pasar muslimin. Muslimin. Antum tahu yang menyembelih muslimin. Kemudian ada orang mengatakan, ah ini daging ini haram, gak boleh dimakan. Nah, antum ragu. Loh, kenapa? Ya akhi, kita gak bisa memastikan apakah dia ini yang menyembelih memang benar-benar dia, atau dia menyuruh seorang kafir, ya, memerintahkan seorang kafir untuk menyembelihnya. Kita gak tahu ya akhi, masih meragukan. Bagaimana menyikapi masalah ini? Jawabannya kembali kepada yang yakin. Kita tahu dia memang penyembelih ayam. Ya? Dan dia menjual daging ayam. Dia muslim. Maka sesembelihannya halal. Berita yang mengatakan jangan-jangan ini disembelih oleh kafir. Ragu statusnya. Ya, ragu. Maka yang yakin tidak boleh berubah karena ragu ini. Bahaya kalau segala berita yang meragukan diterima dan bisa merubah hukum, berbahaya di masyarakat muslim. Ya. Barakallahu fikum. Ini contoh. Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Naam. Yakin setelah itu. Ya. Nah, ana ulangi pertanyaannya. Ya. Seorang sholat isya pada rakaat terakhir, ya, waktu sujud dia ragu. Ini keempat ataukah ketiga? Ya, ragu. Bagaimana jalan keluarnya? Bangkit atau tasyahud? Bangkit lagi, berdiri lagi. Nah, setelah berdiri, sadar dia. Ana yakin. Ini yang ke terakhir. Nah, makmum gak ada yang mengingatkan. Gak ada yang mengatakan subhanallah. Nah, semuanya juga ragu, lupa. Nah. Allahul musta'an. Makmum tidak ada yang mengingatkan dia. Bagaimana? Barakallahu fikum. Maka dilanjutkan. Jangan duduk tasyahud. Tapi dilanjutkan. Ya sudah. Sholat rakaat yang berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Ikut tertib sampai selesai salam. Jadi dia bangkit ini sekarang tadinya ragu. Begitu baca Al-Fatihah. Ingat, ini saya sekarang yang kelima ini. Bukan yang keempat. Nah, bagaimana? Ya sudah. Lanjutkan. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Dia selesaikan Al-Fatihah, ruku, sujud, dan salam. Kemudian sujud sahwi. Sebelum salam. sebelum salam, barakallahu fiik. Sujud sahwi sebelum salam. Nah. Iya. Sholat apa itu? Witir, ha? Pada niatnya satu rakaat. Nah. Lanjutkan. Nah, sholat dua rakaat. Iya. Kemudian salam dan diakhiri dengan witir satu rakaat. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Barakallahu fiik. Jadi antum lupa, ragu. Ini sudah dua kali atau masih satu? Nah, barakallahu fikum. Jawabannya? Jadi dia sujud, duduk, ya. Dia ragu ini, apa saya sudah dua rakaat, dua sujud atau masih satu? Nah, jadi dia rakaat pertama misalkan sudah ruku, i'tidal, sujud, iya kan? Kemudian dia mau antara saya ini duduk atau kurang satu sujudnya. Ya. Duduk, bukan berdiri. Kenapa? Dia ragu, apa ini saya sudah dua kali? Atau masih satu sujudnya? Ana ulangin, ya. Sujud dia, ya. Dari i'tidal, sami Allahu liman hamida, terus kemudian setelah itu sujud, Allahu Akbar. Kemudian dia baca doa lama di sujudnya, dia menyangka bahwa saya sudah dua kali sujud. Sudah dua kali sujud. Nah, tapi jangan-jangan masih satu, ya. Ragu. Kira-kira bagaimana? Dia bangkit berdiri ke rakaat kedua atau duduk? Duduk. Kenapa? Iya, kenapa dia mesti duduk saja jangan berdiri? Karena? Aywasan. Nah, membuang yang ragu, berdiri di atas yang yakin. Mendirikan di atas yang yakin. Kalau dia sujud, kemudian duduk, kemudian sujud yang kedua, terus ragu. Nah, ini saya sudah dua kali atau masih sekali sujud. Nah, maka bangkit berdiri atau duduk? Hah? Iya. Membuang keraguan, berarti duduk lagi. Kalau gitu bisa sujudnya tiga kali kan? Iya. Gimana, boleh? Hah? Hah? Jadi dia sujud, kemudian duduk. Iya, sujud lagi. Saat sekarang kan mestinya berdiri ke rakaat kedua. Iya, ragu dia. Saya sudah sujud dua kali atau masih sekali? Berarti dia apa? Berdiri apa duduk? Berdiri. Nah, tilabas, Pak Nurman. Nah, ya, mana yang yakin? Berarti gak ada ragu, karena yakin. Sekarang dia ragu. Syak, iya. Sujud, kemudian duduk. Kemudian sujud lagi. Baca doa, sujud. Lupa dia. Ini saya sudah dua kali sujudnya, atau baru sekali? Apa yang harus diambil sikapnya? Berdiri ke rakaat kedua, atau duduk lagi? Kemudian sujud lagi. Ya. Hayyakumullah. Nah, siapa yang berani jawab? Faris. Sujud pertama dia lihat. Nah. Aywa. Nah, sama seperti masalah ragu dalam jumlah rakaat. Iya. Juga sama, ragu dalam jumlah sujud. Dia ragu. Nah, sujud, duduk, kemudian sujud yang kedua, ragu dia. Subhanallah, ini saya sudah sujud yang kedua kali atau baru satu? Dia yakin yang satu jelas sudah selesai. Tapi yang kedua dia ragu. Maka dia tinggalkan ragu ini, duduk lagi, sujud lagi. Nah, lalu nanti sebelum salam apa? Sujud sahwi. Baik. Nah, benar. Dan orang lain juga mengambilnya. So bagaimana kita hendak menyikapi perkara itu? Mie. Atau bahan makanan pada Cina. Adakah kita perlu tanya kedai itu adakah dia mengambil pada Cina atau kita yakin bahwa di Islam kita makan? Lah, beda antara makanan yang bersumber dari sembelihan dengan makanan selain sembelihan. Misalkan mie, ya, berbeda dengan daging ayam atau kambing dan sapi. Nah, kalau mie halal kan dia dari tepung, ya kan? Tepung itu bisa dari beras atau dari gandum, ya. Halal. Barakallahu fikum. Walaupun yang membuat itu orang Cina kafir, ya, labas. Nah, Mbak Mafi Syekh, boleh kita beli dan kita makan. Selama kita yakin memang tidak ada perkara yang haram di sana, barang yang haram. Misalkan mie ada campuran minyak babi misalnya. Antum tahu ada minyak babi. Iya, ragu. Ini ada minyak babinya apa tidak? Kalau antum melihat tidak ada minyak babi, ya pada hukum asalnya adalah halal makanan tersebut. Ya, halal. Tidak boleh berubah menjadi haram kecuali dengan yakin. Mie itu, mie yang terbuat dari tepung dan gandum, halal atau haram? Halal. Yang membuat Cina kafir, buat mie dia dari tepung gandum, ya, sama. Halal apa haram? Hah? Halal apa haram? Halal, la ada iskal. Nah, barakallahu fikum. Halal, tidak ada ragu, yakin. Halal. Kemudian ada yang memberi info, berita bahwa itu kalau katanya dicampur dengan minyak babi. Berita ini, ya, kita tanya, antum melihat sendiri ada babinya? Enggak sih, kata orang. Belum pasti, ya kan? Ragu. Nah, sementara halalnya mie tadi yakin. Tidak boleh berubah ini dari halal menjadi haram karena sesuatu yang masih ragu. Nah, kalau untuk hati-hati Ustaz, sekedar hati-hati. Ya mungkin kali pertama mungkin hati-hati. Kali kedua bahaya. Kali ketiga, mie Cina haram. Kemudian kecap Cina haram. Kemudian sabun Cina haram. Semua haram semua nanti. Ada muskil. Karena ini nanti ada salah satu yang akan dibahas. Bahwa hukum asal pada makanan di muka bumi ini adalah halal. Sampai ada dalil yakin yang mengatakan itu adalah haram. Barakallahu fikum. Ya. Apa? Logo. Logo halal. Ayo. Iya. Iya. Tawakal kepada. Nah. Dari waliul. Iya, masyhur. Kalau logo tersebut masyhur dan dapat dipastikan itu dari waliul amr muslimin, ya, pada makanan ada logonya, ya, kemudian ada isu itu ada campuran alkohol itu ada campuran minyak babi. La. Ini ada berita yakin halal dari waliul amr. Antum dapat berita dari mana? Ada orang melakukan penelitian. Tayib, laporkan pada waliul amr. Jangan antum sebarkan ini. Ya. Kita, ya saya tetap makan halal. Nah. Ya tapi berdasarkan penelitian beberapa mahasiswa di universitas ini, siapa mahasiswa itu? Nah. Orang yang bisa dipercaya. Nah. Kalau memang mereka orang yang bisa dipercaya, amanah dan memang pandai, ya. Punya skill untuk itu, maka katakan, sampaikan kepada mereka untuk melapor kepada pemerintah bahwa makanan ini ternyata di situ tercampur minyak babi. Buktinya ini. Silakan diuji ulang, diperiksa ulang. Pemerintah tentu insya Allah akan memeriksa ulang. Nah, tapi kalau tidak dilaporkan kepada pemerintah, dia bicara sana sini, ya, menulis pamflet dan yang lainnya. Tidak boleh kita percaya yang seperti itu. Tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Sampai pemerintah yang mengeluarkan undang-undang. Nah. Sekarang ini ya ikhwan, kembali kepada salah satu permasalahan, salah satu kaidah yang masuk dalam kaidah al-yakin la yazulu bisyak, antara lain adalah al-aslu fil a'yan al-hil. Hukum asal dalam ini, ya, makanan dan benda-benda ini halal. Hukum asal. Seperti masalah air, al-aslu fil ma' at-taharah. Hukum asal pada air yang namanya air adalah suci, mensucikan. Dia suci dan bisa digunakan untuk berwudu atau mandi junub dan seterusnya. Nah, tidak boleh berubah hukum asal yang yakin ini tadi, ya, dengan sebab sesuatu yang masih ragu, masih syak, tidak boleh berubah. Kita lihat ini ada pohon, ada buahnya. Halal apa haram? Jawabannya apa? Halal. Sampai ada dalil membuktikan bahwa ini haram. Begitu. Ada binatang. Kita masuk hutan, ada seekor hewan. Ya. Kita tembak dia. Ya. Kemudian kita ragu, ini halal apakah haram makanan hewan ini? Maka kita jawab, halal. Sampai ada dalil. Ini haram ya akhi. Apa buktinya? Dia punya taring. Nah, berarti ada dalil. Ya kan? Dia punya taring. Dan dia ini memangsa. Ya, makan hewan lainnya. Berarti haram. Karena Rasulullah menyatakan, kullu dhi siba'in. Au kullu dhinabin minas siba' haram. Setiap binatang yang memiliki taring dari hewan yang memangsa, maka dia haram hukumnya. Berarti kita punya dalil. Sudah kita katakan haram. Tapi selama tidak ada dalil, dilihat tidak ada taringnya, ya, maka kita katakan halal. Barakallahu fikum. Ini hukum asalam, fadhal. Waalaikumsalam. Iya. Naam. Berdoa pada saat ruku sujud. Selepas sujud. Di saat sujud. Berdoa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya setelah subhana rabbiyal a'la. Dia berdoa dengan doa tadi atau doa yang lain. Boleh. Nah. Bisa. Fika barakna. Kecuali kalau doa itu merupakan ayat Al-Qur'an. Seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini ayat Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Ini ayat Al-Qur'an. Ulama mengatakan tidak dibenarkan dibaca saat sujud. Namun sebagian ulama menyatakan boleh. Dibenarkan karena dia tidak membaca ayat, dia berdoa. Bisa difahami? Ketika dia mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasana, niat dia membaca ayat ataukah berdoa? Berdoa. Yang tidak dibenarkan membaca ayat Al-Quran di saat sujud. Begitu. Namun sebagian ulama mengatakan dirubah lafadznya. Rabbana atina misalkan diganti Rabbi Allahumma atini fid dunya hasana hingga akhirnya. Naam. Taib. Naam. Nah, bebas. Boleh di rakaat kedua, di rakaat ketiga. Naam. Wa fi kabar. Taib. Jazakallah khair, barakallahu fiik anta. Tama, jangan lupa. Naam, tafadhal. Season pertama selesai. Naam. Diakhiri. Naam. Kita lanjut jam 10.30. 11.30.